pagi berdoa, ya, siang berdoa, malam berdoa, ya, kemudian tengah malam berdoa, paginya lagi berdoa. Jadi doa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Di dalam doa yang tidak jemu-jemu itu malah mengandung satu iman, ya, satu keyakinan bahwa Tuhan mendengar, bahwa mengandung kesungguhan di dalamnya, yaitu doa yang tidak jemu-jemu. Tetapi doa yang bertele-tele, ya, misalnya hanya omong itu bolak-balik sampai beratus-ratus kali, sampai beribu-ribu kali, begitu, hanya itu yang diomongkan, ya. Ini doa bertele-tele yang Tuhan tegur di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ya. Di situ dengan kalau kamu berdoa, katanya, janganlah, ya, itu secara bertele-tele, ya. Ayat 7 dari Injil Matius pasal 6. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-ketele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, ya. Mereka yang tidak mengenal Allah, mereka bisa menyebut kata-kata yang sama semalaman misalnya, ya. Itu doa yang bertele-tele. Tetapi doa yang tidak jemu itu bukan satu saat itu mengucap itu ulang-ulang terus, atau ya kembali di situ saja. Seringkali orang berdoa kepada Tuhan supaya kedengaran cakep dan penuh semangat, Tuhan, saya minta kepadamu, sampai sepertinya nadanya memerintah Tuhan. Itu tidak benar itu, ya. Berdoa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang ingat, bukan anak buah kita. Jangan sampai berdoa demikian sikap nada kita. Dan juga, ya, tidak boleh kata-katanya dibuat-buat supaya indah dan lain sebagainya. Jangan. Kita harus berdoa dengan kata-kata yang baik, ya. Kita harus berdoa dengan sikap hati yang baik kepada Tuhan, yang mengasihinya juga, gitu, ya. Karena Dia mengasihi kita, kita berdoa dengan sikap yang mengasihi Dia. Bukan banyaknya kata-kata, mesti banyaknya kali kita berdoa. Itu yang Tuhan mau, ya. Kalau banyaknya kata-kata, Tuhan, ya, kuatkan, teguhkan, kencangkan, sama semuanya itu sebenarnya, ya. Itu hanya bervariasi kata-katanya saja, tapi pada dasarnya itu sama saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, katanya, tetapi jangan bertele-tele, katanya. Jadi ini yang Tuhan mau ajarkan. Dan kemudian Dia menceritakan satu perumpamaan. Ini perumpamaan tentang khasiat berdoa tak jemu-jemu, gitu. Bukan doa yang bertele-tele, tetapi khasiat berdoa tak jemu-jemu. Nah, doa tak jemu-jemu ini Tuhan gambarkan dengan seorang janda yang datang kepada hakim, ya. Kepada hakim yang hakimnya lalim ini, ya, padahal Tuhan tidak lalim, gitu, ya. Datang kepada hakim yang lalim ini, ya. Dan memohon terus, ya, ntar datang lagi tengah malam, ntar datang lagi pagi, gitu, minta supaya dia dibela haknya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya pokok doa ini apa? Ini bukan pokok doa urusan yang kalau berdoa minta mercy kepada Tuhan, lalu berdoa dengan wah, kita klaim Tuhan, kita klaim ini, klaim itu. Emangnya Tuhan perusahaan asuransi, ya, pakai klaim-klaiman segala macam? Nah, ini janda punya kasus ini adalah kasus keadilan. Belalah hakku, ya. Kasus keadilan. Sesungguhnya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau masalah keadilan, masalah kemanusiaan, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun dibela oleh Tuhan. Mengapa? Mengapa membunuh orang yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan marah juga? Karena semua manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan peta dan gambar Allah. Jadi barang siapa yang berbuat jahat kepada manusia, barang siapa yang menghina manusia yang dibuat sesuai dengan peta dan gambar Allah itu, dia sama dengan menghinakan Allah. Jadi oleh sebab itu masalah keadilan itu dibela oleh Tuhan. Dan ya, ketika orang diperlakukan dengan tidak adil, ketika orang diperlakukan dengan semena-mena, ya. Nah, maka, ya, ketika dia berseru kepada Tuhan, oh Tuhan akan mendengarkannya. Tuhan akan mendengarkannya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya, jikalau satu kelompok orang di sebuah negara yang ditindas misalnya, kemudian mereka berseru kepada Tuhan, oh ya, Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas negara itu. Karena ada manusia yang diciptakan sesuai dengan peta dan gambar Allah yang diperlakukan dengan tidak adil, ya, yang diperlakukan dengan ya tidak manusiawi, maka Tuhan akan membela mereka. Jadi sehingga janda ini dia datang kepada hakim, hakim yang jahat aja bisa membelanya, maksudnya apalagi Allah. Itulah sebabnya di ayat yang ke-6 dikatakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, membenarkan ya, membenarkan orang pilihannya, membela haknya gitu ya, yang berseru siang malam kepadanya, lebih-lebih lagi orang pilihannya. Sekali orang pilihannya berseru kepada Tuhan, jikalau mereka diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak manusiawi, oh maka Tuhan akan segera membela hak mereka, membela mereka. Dan memang ketika kita hidup di dunia ini, kita akan mengalami banyak ketidakadilan ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang benar, orang-orang yang percaya kepada Allah yang benar, seringkali ya bisa diperlakukan dengan tidak adil, seringkali diperlakukan seenak-enaknya. Dan ingatlah, ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak ya. Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang yang bertindak tidak adil itu. Dan Tuhan juga tidak segan-segan untuk menghapuskan sebuah negara bahkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, katanya ia mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka? Oh tidak, dia akan segera menolong ya. Nah, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Dan di sini, akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ketika penganiayaan memuncak, ya, ketika himpitan orang-orang di muka bumi ini yang percaya kepada Yesus yang tidak benar, ya, ada Yesus yang palsu, ya, itu menghimpit orang-orang benar, ya, maka memang iman yang benar akan makin berkurang. Iman yang benar akan makin berkurang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, camkan apa yang Anda dengar pada pagi hari ini. Saya ingin katakan bahwa ya, agama yang tidak benar selalu memakai tangan pemerintah untuk membela kepentingannya. Selalu memakai tangan pemerintah untuk ya menganiaya pesaingnya atau agama lain ya. Dan camkan lagi perkataan saya ini, bahwa ya, gereja yang benar, gereja yang tidak benar ya, denominasi yang tidak benar selalu memakai kuasa pemerintah untuk membela kepentingannya juga ya. Selalu memakai kuasa pemerintah untuk membela kepentingannya, untuk ya pakai sistem cara izinlah, surat izinlah, segala macam. Mereka bermain di situ. Mereka membela pengajarannya bukan melalui argumentasi. Ya, di dalam perjalanan sejarah sudah tercatat ya bagaimana gereja Katolik membunuh begitu banyak orang pada zamannya itu, sehingga banyak di antara mereka yang kalau menafsirkan Alkitab ya berbeda dengan gereja Katolik, langsung ditangkap dan dibunuh. Dan di dalam sejarah dicatat juga John Calvin yang mendirikan gereja Reform dan Presbyterian, mereka tidak membela teologi mereka dengan argumentasi, tapi mereka membunuh orang-orang yang berbeda pendapat dari mereka. Pakai apa? Ya pakai pemerintah, pakai tangan pemerintah. Ya kalau namanya memanfaatkan izin segala macam dari pemerintah, itu sudah ya sangat-sangat umum, bahkan dengan izin segala macam, masih dengan cara menghalangi pakai izin segala macam. Kalau tidak mampu menghalangi, ya tidak segan-segan mereka akan membunuh orang. Dan itu sudah terjadi di dalam sejarah dan akan ulangi-ulangi akan terulang-ulang lagi. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya Tuhan berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tentu yang dimaksudkannya itu adalah iman yang benar, iman yang murni, ya, iman yang alkitabiah. Ya, iman yang alkitabiah akan berkurang, berkurang dan berkurang. Sedangkan iman yang dibela oleh negara, iman yang resmi katanya, ya, iman yang dimana di-backing oleh kekuatan pedang gitu, itu yang akan jaya, itu yang akan makin banyak dan itu akan makin berkembang tentu di muka bumi ini. Tetapi iman yang benar akan makin sedikit. Karena apa? Untuk menghadapi semua itu, ya pilih-pilih orang yang punya nyali, ya, karena betapa ini dahsyatnya mungkin nanti penganiayaan akan datang. Oleh sebab itu Tuhan bilang, apabila anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ya, ayat 9 sampai dengan 14 di sini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, katanya, dan memandang rendah semua orang, orang itu kemudian Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan orang pemungut cukai berdoa dan orang Farisi berdoa di hadapan Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang telah salah menafsirkan perikop ini. Mereka menafsirkan perikop ini sampai berkata bahwa, oh, kita tidak boleh berkata kita ini pengajaran kita adalah yang benar. Dan bahkan kalau satu tingkat lebih dahsyat dari itu lagi, kita tidak boleh yakin bahwa apa yang kita percaya itu benar. Oh, mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini bukan ini yang dimaksudkan. Ini adalah orang datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ini masih menyangkut hal berdoa yang di atas. Kalau engkau berdoa kepada Tuhan, siapakah yang boleh datang kepada Tuhan untuk menyombong-nyombongkan diri di hadapan Tuhan? Jangan salah, tidak ada satu orang pun yang berhak datang kepada Tuhan untuk menyombong-nyombongkan diri di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita sama-sama orang berdosa. Biar dosanya sedikit, biar dosanya banyak, kita sama-sama orang berdosa gitu. Jadi tidak ada orang yang lebih benar daripada yang lain di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan dosa mencuri 50 miliar dengan dosa mencuri 50 rupiah itu sama-sama mencuri, ya. Sama-sama mencuri, ya. Yang beda hanyalah di hadapan pemerintah, yang mencuri 50 miliar, ya, itu akan diseret ke pengadilan. Yang curi 50 rupiah, ya sudahlah, karena sedikit gitu, ya. Tapi di hadapan Allah itu mencuri, ya. Karena di dalam 10 hukum itu, janganlah engkau mencuri. Nah, ada bilang, janganlah engkau mencuri 50 miliar, lalu 50 rupiah boleh, gitu. Enggak ada begitu, ya. Karena dikatakan, janganlah engkau mencuri. Nah, mencuri di hadapan Tuhan, ya pokoknya mencuri, sudah mencuri, ya. Mencuri satu buah pulpen yang harganya 1000 rupiah, itu sudah mencuri, gitu. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang boleh datang ke hadapan Tuhan dalam doa untuk menyombongkan diri. Nah, tetapi ya, mengenai doktrin, mengenai pengajaran, setiap orang harus, bahkan harus yakin apa yang dia percaya itu sudah benar. Nah, kalau Anda tidak yakin apa yang kamu percaya benar, berarti Anda memang belum bertemu dengan kebenaran. Anda belum mendapatkan kebenaran. Anda masih mencari-cari. Anda harus mendapatkan kebenaran. Dan ketika Anda mendapatkan kebenaran, Anda harus yakin itu benar. Dan ketika Anda yakin itu benar, Anda berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa itu benar. Itulah yang dilakukan oleh rasul-rasul. Mereka keluar, mereka meyakinkan orang lain apa yang mereka percaya itu benar. Dan barulah ada kekristenan hari ini, yaitu mereka pergi dan meyakinkan orang bahwa yang dipercayainya itu adalah benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat ini atau perikop ini dipakai oleh sebagian orang untuk berkata bahwa, oh, kita tidak boleh berkata apa yang kita percaya benar, ya. Jangan sombong, ya. Menyegrafi sendiri yang benar. Harapan saya semua orang benar gitu, ya. Jangan saya sendiri yang benar, tentu, ya, no. Harapan saya semua orang jadi benar gitu. Semua orang percaya kepada iman yang benar. Semua orang percaya kepada doktrin yang benar. Ah, itu maunya saya gitu. Tetapi ya jelas kalau dua yang berbeda, tidak mungkin dua-duanya benar gitu. Satu orang percaya begini, satu orang percaya begitu, tidak mungkin dua-duanya benar. Dan tentu ya, untuk mendapatkan yang paling benar harus diargumentasikan, bukan pakai tempeleng orang gitu ya, bukan pakai pukul orang, apalagi bunuh orang. Yang kalau orang itu diancam untuk dibunuh, ya jelas tidak berani berargumentasi, akhirnya tinggal yang mau bunuh itu sendiri yang benar gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, inilah ya kemelut di dunia ini. Ya kalau semua orang memakai argumentasi, maka kita akan mencapai kebenaran ya. Tapi kalau pakai ancam-mengancam, kita tidak mungkin sampai kepada kebenaran gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Ini dua orang datang kepada Tuhan ya, di hadapan Tuhan ya. Dia mau membenar-benarkan dirinya. Pemungut cukai tentu datang di hadapan Tuhan dengan kepala yang loyo ya, dengan sambil mengaku, "Aduh, saya ini orang berdosa." Sementara orang Farisi itu datang dengan sombongnya di hadapan Tuhan, "Saya orang benar," dan lain sebagainya. Oh, no. Padahal ya, hari ini lebih lagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sama-sama sudah dibenarkan. Baik orang yang dosanya besar maupun dosa orangnya kecil, yang dosanya kecil, kita sama-sama sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah dibenarkan, dan bahkan kita telah menjadi orang kudus, santo dan santa. Santo dan santa yang benar adalah yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, bukan pangkat yang diberikan oleh gereja. Tidak ada di dalam Alkitab yang demikian itu. Ya, yang benar itu adalah yang didapatkan melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, bukan yang diberi oleh gereja pangkat itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu ini penting sekali, yaitu masalah kita datang kepada Tuhan. Kalau engkau datang berdoa kepada Tuhan, jangan sekali-kali menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Justru Rasul Paulus yang sudah sungguh-sungguh bertobat, dia malah melihat bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Ya, akulah yang paling berdosa di antara semua orang berdosa. Akulah yang paling berdosa. Ya, jadi Paulus melihat dia lebih berdosa dari Nero, dia lebih berdosa dari Nebukadnezar, dia lebih berdosa dari ya Alexander Agung, ya, dia lebih berdosa, kalau zaman sekarang lebih berdosa dari Hitler. Ya, Rasul Paulus bilang, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Nah, sikap demikianlah yang kita perlu datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, aku ini orang berdosa yang menerima anugerah-Mu, ya, yang menerima anugerah-Mu. Aku dibenarkan karena kasih karunia-Mu. Nah, demikianlah. Tetapi masalah kita beriman, percaya kepada pengajaran, ya jelas kita harus percaya kepada yang benar. Masa saya yakin yang kalau gitu supaya rendah hati saya pilih aja pengajaran yang salah aja deh, saya percaya. Mana ada yang macam begitu? Mana boleh begitu? Jelas kita harus percaya kepada yang kita yakini benar. Dan kalau kita yakini benar, ya kita ceritakan kepada orang, kita kasih tahu orang bahwa ini yang benar. Begitulah. Okay, softly and tenderly, Jesus is calling, come home, ya, sinner come home katanya ya. Mari orang berdosa pulanglah, pulang ke rumah Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ayat dari 15 sampai dengan ayat 17. Ini perikop di mana Yesus Kristus memberkati anak-anak. Di sini dicatat bahwa ada orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjama mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, doktrin keselamatan yang benar, yang Alkitabiah, percaya bahwa anak-anak atau yang masih di bawah umur akil balig meninggal, mereka pasti masuk surga. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa mereka itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Mereka itulah, karena mereka, bukan karena mereka belum berdosa, mereka keturunan Adam dan Hawa yang menempati posisi orang berdosa. Tetapi karena Yesus Kristus telah menanggung dosa seisi dunia, dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir, maka ya, semua orang berdosa yang diakibatkan oleh kesalahan Adam dan Hawa dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 18 begitu tegas memberitahukan kepada kita bahwa ya, Roma 5 ayat 18 bahwa oleh perbuatan kesalahan satu orang, semua orang telah berada di bawah penghukuman, dan oleh perbuatan kebenaran satu orang, Yesus Kristus, semua orang telah mendapat pembenaran. Oleh sebab itulah bayi-bayi pasti masuk surga kalau mereka meninggal saat bayi, dan jikalau mereka tidak meninggal saat bayi dan tumbuh dewasa seperti kita, dan kemudian melakukan dosa atas kesadaran dirinya, maka sekarang dia menjadi orang berdosa lagi karena kesalahan dirinya yang dilakukannya dengan sadar. Dan untuk itu orang ini dia perlu mendengarkan Injil dan percaya kepada Injil untuk diselamatkan. Dia perlu menyatakan dirinya orang berdosa secara sadar, karena dia sudah berdosa secara sadar. Dia harus menyatakan dirinya orang berdosa, dia harus menyesali dosanya dan percaya kepada Yesus Kristus. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus telah menanggung semua dosanya di atas kayu salib. Percaya bahwa Yesus telah menggantikannya dihukum di atas kayu salib. Dengan demikian ia dihitung oleh Allah sebagai orang yang tidak berdosa lagi. Dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang dosanya telah dijatuhi hukuman. Ya. Jadi kalau orang dipilih secara unconditional, orang dipilih secara tanpa lihat kondisi sama sekali, dipilih untuk masuk surga, itu tidak benar sama sekali. Ya. Itu tidak benar. Tetapi di dalam Alkitab kita diserukan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka saat itu jugalah kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Jadi anak-anak kecil ini ya, merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Menyambut kerajaan Allah, menyambut perkara rohani dengan setulus-tulusnya, dengan tidak berbantah-bantah, dengan tidak membawa sikap yang penuh dengan curiga, penuh dengan tipu muslihat. Ya, seorang anak kecil ya, akan anak kecil masih polos ya. Mereka kalau disuruh bohong, justru disuruh bohong nanti dia ceritakan. Karena apa? Karena dia disuruh bohong, jadi dia jadi ingat-ingat itu, dia ingat-ingat pasti dia omongkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, betapa Tuhan mau kita percaya kepada Injil ya, dengan sepenuh hati kita, bukan dengan separuh-separuh, dengan segala apa ini tujuan dan segala yang bersifat ini tidak murni gitu ya, dengan hati yang tidak murni ya. Orang dewasa banyak yang datang kepada Yesus itu untuk mencari keuntungan ya. Mereka pergi ke gereja yang katanya ada banyak berkat di situ. Apa sih sebenarnya yang mereka mau cari itu? Apa mereka mau keselamatan jiwa mereka, atau mereka mau cari berkat materi seperti mereka pergi ke Dewa Gunung Kawi gitu?

Ya, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Maksud Tuhan Yesus, betul tidak kamu percaya saya ini Allah? Gitu, ya. Jadi tidak ada seorang pun yang baik selain daripada selain Allah sendiri yang baik. Sedangkan kamu sekarang berani memanggil saya guru yang baik. Apa kamu betul-betul percaya saya Allah? Oh, Tuhan Yesus ingin mendapat pengakuan orang itu. Nah, tolong kasih tahu teman kita yang saksi Yehova, ya. Mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu Allah. Mereka berkata Yesus Kristus itu ciptaan, ya. Dan manusia saja. Tetapi di sini Tuhan Yesus bilang kepada orang yang menyapanya, ya, apakah kamu percaya saya ini Allah? Seolah-olah dia berkata demikian. Karena hanya Allah saja yang baik dan kamu menyebut saya guru yang baik. Dan di tempat yang lain, Tuhan Yesus berkata di dalam ini, Yohanes pasal 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, teman kita yang saksi Yehova itu adalah ini Filipusnya sebelum dia kenal Yesus itu, ya. Dia ingin melihat Yesus, ini minta supaya Tuhan Yesus kasih tunjuk Bapa, ya. Karena waktu itu dia belum begitu yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah Yehova yang menciptakan langit dan bumi. Tapi sungguh Filipus mungkin dikagetkan sampai matanya terbelalak mungkin ketika Tuhan Yesus bilang bahwa engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Wah, saya pikir Filipus mungkin separuh shock dia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus berkata kepada orang yang menyapanya itu, ya, bahwa kalau engkau mau masuk surga dengan cara perbuatan, sebenarnya pertanyaan orang ini salah ini. Guru yang baik harus berbuat apa untuk masuk surga? Jadi sepertinya masuk surga pakai perbuatan gitu. Ini pertanyaan yang salah. Nah, Tuhan Yesus mau sebenarnya pojokkan dia dulu gitu. Nah, kalau memang mau masuk surga pakai perbuatan, nah ini ada perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh dan lain-lain sebagainya, ya. Jangan ini. Nah, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Yang Tuhan Yesus ucapkan kepadanya itu adalah yang sikap terhadap manusia, belum yang sikap terhadap Allah. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kamu yang kau lakukan, yaitu sekarang yang sikap terhadap Allah. Ya, yang sikap terhadap Allah, juallah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah dan ikutlah aku. Nah, begini, sungguhkah engkau percaya ada sorga? Mungkin Tuhan Yesus mau tanya kepadanya, sungguhkah engkau percaya ada upah di sorga? Sungguhkah engkau percaya bahwa engkau bisa menabung di sorga? Ya. Sungguhkah engkau percaya? Sungguhkah engkau mengasihi Allah lebih dari hartamu? Sungguhkah engkau mengasihi Allah lebih dari nyawamu? Ya. Sungguhkah engkau mengasihi Allah dengan segenap hatimu? Sungguhkah engkau mengasihi Allah dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu? Sungguhkah? Ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau sungguh, tolong buktikan. Tolong buktikan. Ya, beranikah engkau menjual hartamu dibagikan kepada orang miskin, dan engkau dekat denganku dan ikut aku senantiasa kemanapun aku pergi, engkau ada di sana? Ya, sungguhkah engkau rindu akan hal itu? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini jawaban yang di luar pemikiran orang kaya itu, ya. Dia tidak menyangka akan mendapat jawaban yang demikian. Dia tidak mengerti juga sebenarnya apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Dia pikir, mengapa ini? Mengapa untuk masuk surga mesti jual semua harta dan mesti ikut dia? Oh, dia tidak tahu, ya. Yang sedang berbicara kepadanya itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, yang sekarang sedang jalan-jalan di tanah ciptaannya, yang sedang jalan-jalan di tengah-tengah orang-orang ciptaannya. Dan jikalau engkau mengasihi Allah, engkau senantiasa ingin ada bersama dengan Allah. Jikalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Allah, engkau rindu pergi ke tempat-Nya. Jikalau engkau sungguh-sungguh ya lebih mengutamakan Allah daripada hartamu, maka engkau ya, engkau merelakan hartamu dipakai oleh-Nya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, orang kaya ini ditantang oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang kaya ini biasanya ya, semakin kaya ya mata mereka semakin tertutup ya. Semakin kaya biasanya mereka akan semakin jauh dari Tuhan ya. Oh, hati-hatilah orang kaya, saya katakan. Karena saya khotbah di radio, jadi saya enggak lihat muka orang. Saya omong saja begitu ya, bahwa hati-hatilah ya. Karena orang kaya masuk surga, kata Tuhan Yesus, seperti unta masuk lubang jarum, saya kasih tahu. Seperti unta masuk lubang jarum. Nah, untanya betapa besar, jarumnya betapa kecil. Yang mungkin adalah jarum masuk ke dalam unta. Yang sulit itu unta masuk lubang jarum ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hatilah ya. Alangkah sukarnya ya orang yang punya uang masuk surga seperti unta masuk lubang jarum. Jadi betul-betul ini harus menjadi satu peringatan bagi kita ya. Jikalau kita semakin banyak uang, maka sebenarnya hati kita bisa semakin sombong ya, semakin sombong. Untuk menjaga semakin banyak uang dan semakin tetap rendah hati, itu biasanya sesuatu yang agak sulit ya, sesuatu yang agak sulit. Karena apa? Karena semakin banyak uang ya bisa semakin sombong, omongnya juga sudah lain, gayanya nanti lain ya, semuanya jadi lain gitu karena banyak uang gitu ya. Nah, segalanya bisa berbeda ya. Oleh sebab itu hati-hati ya. Saya mengasihi orang kaya, betul-betul mengasihi orang kaya ya. Saya ingin semua orang masuk surga. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan juga, jangan sampai ya, uang boleh banyak tapi jangan makin sombong sehingga lebih besar dari unta nanti ya. Saya sering kali ini mau menginjil orang kaya kok susah amat ya. Saya pernah dibawa oleh satu orang pergi ke satu rumah, satu konglomerat. Wah, gayanya saya lihat ini terima Injil ini ya. Dianggap dia benar semua-muanya, dianggap dia paling hebat, dianggap dia paling tahu, dianggap ini ya, tidak ada orang lebih tahu dari dia. Ya, tentu yang dia pikirkan itu apa? Karena dia begitu berhasil, karena dia sudah bisa dapatkan uang begitu banyak ya dan lain sebagainya. Ya sehingga kita tidak bisa berita Injil, omong Injil sama dia lagi. Untuk bicara kebenaran, susah sekali. Wah, saya bilang waktu pulang di mobil saya bilang, "Ini kita ketemu unta besar ini unta besar ya, yang kecil aja nggak bisa masuk lubang jarum, apalagi yang sebesar ini ya." Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah di sini katanya ya, nah dan katanya, dan mendengar itu, jika demikian, kata muridnya, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah ya. Nah, betul, sebenarnya tidak mungkin manusia masuk surga. Jangankan yang kaya yang seperti unta ya. Yang berdosa sekecil apapun juga tidak mungkin bisa masuk surga. Ya, yang dosanya kecil. Karena apa? Karena surga tempat yang maha kudus. Ya, yang dosanya sekecil apapun juga enggak bisa masuk. Tetapi tidak demikian bagi Allah, karena Allah mempunyai jalan. Yesus Kristus dikirim dan tersalib di atas kayu salib, menanggung dosa seisi dunia. Kalau orang mau datang bertobat dan percaya kepada-Nya, akan diselamatkan. Nah, kemudian murid-muridnya kemudian berbicara bahwa kita sudah tinggalkan segala-gala dan kita sudah ini ya, sudah tinggalkan keluarga dan lain segalanya. Katanya kita dapat apa? Nah, ini murid-murid ini sebenarnya di sini masih tidak begitu benar ini ya. Mereka masih pikirkan masalah upah duniawi ya. Mereka masih pikirkan ini, mereka mungkin akan jadi menteri kalau Tuhan Yesus jadi raja dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus ya memang murid itu kadang-kadang pengertiannya masih cetek ya, tidak dilayani dengan tinggi gitu. Nanti jadi terlalu keras untuk ditelan ya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, memang setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya dan saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya menerima kali berganda ya, pada zaman sekarang ini juga yang hidup yang kekal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus bicarakan itu bukan kali-kali lipat di dunia ini. Sebenarnya yang ditekankan itu adalah kerohanian, ya. Tetapi memang betul di dalam persaudaraan di dalam Yesus Kristus, kita punya persaudaraan. Kita lebih banyak saudara dari yang kita punya secara daging, ya. Saya pergi ke Amerika, saya punya ratus saudara, dan saya punya banyak rumah, banyak di sana yang mau menampung supaya kami tinggal seminggu di rumahnya. Yang satu bilang mari tinggal di rumah saya satu minggu dan lain sebagainya. Wah, saya jadi banyak rumah ini. Tetapi hati-hati, jangan melayani Tuhan tinggalkan istri, nanti dia ganti istri yang berlimpah-limpah. Itu nggak benar itu, ya. Di situ nggak benar. Jadi saudara yang saya kasih dalam Yesus, bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Tuhan Yesus maksudkan itu adalah secara keseluruhan maksudnya. Kalau kita berkorban demi untuk melayani Tuhan, ya, maka Tuhan tidak mungkin merugikan kita. Tuhan tidak mungkin tidak menggantinya. Maka Tuhan pasti akan memperhatikan kita. Itu yang paling penting di situ, ya. Dan yang lebih nilainya tinggi lagi itu adalah ya upahnya di dalam kekekalan. Itu jauh lebih utama, jauh lebih tinggi nilainya, ya. Jadi jangan khawatir melayani Tuhan, ya, dengan tulus tentu. Jangan melayani Tuhan dengan tidak tulus, dan nanti Tuhan marah dan Tuhan biarkan, ya, karena Tuhan tidak mau orang melayaninya dengan tidak tulus. Oke, kemudian Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya, ya, bahwa dia akan menderita. Maka sekarang pergi ke Yerusalem, katanya. Dan katanya apa yang ditulis tentang anak manusia akan digenapi. Ya, mereka akan mengolok-oloknya, mereka bahkan akan membunuhnya. Dan katanya murid-murid itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti, ya. Ini karena apa? Kalau seseorang datang kepada Tuhan, ya, dengan tujuan materi, maka tujuan itu akan menyelubungi mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran rohani. Maka itu jikalau seseorang datang ke gereja oleh karena motivasi hal-hal materi, jasmani, dan duniawi, mereka sulit untuk mengenal kebenaran. Karena hal-hal yang bersifat jasmani, materi, duniawi itu akan menutupi mata mereka. Dan ayat Perikop 30 ayat 35 sampai 43 memberitahukan kita di situ Tuhan Yesus katanya, ya, sampai di Yeriko, ya, sampai di Yeriko, kemudian ada satu orang buta yang mendengar kok ada orang ramai lewat, ini siapa, dia tanya. Orang kasih tahu dia, ini Yesus, anak Yesus orang Nazaret itu lewat, ya. Nah, mendengar itu, rupanya orang buta ini punya informasi cukup, ya. Dia tahu Yesus orang Nazaret itu siapa. Maka dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia berteriak sekencang-kencangnya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ya, dia teriak-teriak begitu, dan orang-orang yang di sekelilingnya memarahinya, menegurnya supaya dia diam, tetapi malahan dia teriak lebih kencang lagi. Mungkin dia pikir Yesusnya jauh karena dia tidak lihat, jadi dia teriak kencang-kencang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bilang, "Kamu mau saya bikin apa?" Ya. "Kamu mau saya berbuat apa?" katanya. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" kata Tuhan, ya. Dan orang itu menjawab simpel saja, "Tuhan, supaya aku dapat melihat," ya. "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Dan Tuhan Yesus dengan sepatah kata, bahkan pegang matanya pun tidak, dengan berkata, "Melihatlah engkau," ya, "melihatlah engkau," dan dia melihat. Dan yang lebih indah lagi adalah, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Mengapa, ya, mengapa orang yang berseru kepadanya, "Yesus anak Daud," lalu imannya telah menyelamatkannya? Karena barang siapa yang berseru kepada Yesus bahwa dia adalah anak Daud, berarti orang itu percaya bahwa dia adalah Mesias. Bahwa orang itu percaya bahwa percaya pada janji Allah, bahwa Allah akan mengirim juru selamat yang datang dari keturunan Daud. Oleh sebab itu barang siapa yang berseru kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah anak Daud, maka berarti orang itu percaya dia adalah juru selamat. Maka Tuhan Yesus akan berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Katanya, dan seketika itu juga melihatlah dia dan ia mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Oh, tidak ada syukur yang lebih indah dari itu mungkin. Mendapatkan berkat jasmani maupun rohani. Seluruh rakyat melihat hal itu juga memuji-muji Allah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh indah ya pelayanan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dinubuatkan ketika dia datang di dunia ini. Ketika Mesias ada di dunia ini. Ketika Allah hadir di dunia ini. Dia akan mengadakan mujizat. Ya, dia akan mengadakan mujizat. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Allah. Sedangkan mujizat yang dilakukan oleh para rasul-rasul itu membuktikan bahwa mereka adalah rasul dari Yesus Kristus. 2 Korintus 12 ayat 12. Dan sekarang jikalau hari ini seseorang melakukan mujizat, ya, maka itu membuktikan bahwa mereka Mesias palsu, membuktikan bahwa mereka itu adalah anak-anak iblis. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu Alkitab saya yang ngomong. Alkitab saya yang ngomong. Matius pasal 24 silakan Anda baca. Tuhan Yesus berkata Mesias-Mesias palsu akan datang dan mereka akan melakukan mujizat-mujizat, bahkan yang dahsyat, yang hebat. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu Alkitab saya yang ngomong. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk membuktikan dirinya Allah, dia adalah Mesias. Rasul-rasul melakukan mujizat membuktikan bahwa mereka adalah rasul-rasul Yesus Kristus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 12 mengatakan, sementara kalau Mesias-Mesias palsu datang akan membuktikan mereka Mesias palsu dengan melakukan mujizat-mujizat. Hati-hati, camkan dengan baik-baik. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang memerdekakan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberi pengertian kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan tuntunlah setiap pendengar hari ini dalam kehidupan mereka sehari-hari dan juga seterus dan seterusnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda mendapat berkat melalui acara Through the Bible ini yang akan membahas Alkitab satu hari satu pasal dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan besok kita akan masuk Injil Lukas pasal yang 19. Dan jikalau Anda ingin melayani Tuhan bersama-sama dengan saya, mari luangkan sedikit waktu. Beritahukan kepada teman Anda akan acara ini, biar mereka mendengar sama-sama. SMS mereka, kasih tahu mereka acara ini. Maka dengan berbuat demikian, Anda telah melayani Tuhan bersama-sama dengan saya. Sampai jumpa di udara besok pagi. Amen. Jesus is pleading, pleading for you and for me.